Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyyanal mustofa wa ala alihi washabbihi ahlas sidqi wal wafa amma ba'd. Para pemirsa Radio iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahiman yallahu wa iyyakum. Kajian Sirah Nabawiyah selalu menarik untuk kita ikuti, untuk kita cermati, agar kita dapat mengambil ibrah, hikmah, pelajaran dan nasihat sebagai panduan untuk meniti jalan dakwah, menegakkan Islam, membela dan memperjuangkannya di masa kita sekarang ini. Para pemirsa Radio iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian Sirah Nabawiyah kita kali ini akan mengangkat tentang proses-proses persiapan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang lebih aman, yang lebih nyaman dan lebih memberikan keleluasan dan kemerdekaan untuk berdakwah. Setelah bahasan sebelumnya kita bahas tentang ikhtiar, usaha-usaha beliau menjajagi tempat-tempat yang diprediksi sebagai tempat hijrahnya kaum muslimin, mulai dari hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif, tapi semuanya tidak memberikan hasil atau kurang memberikan hasil yang memuaskan. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berputus asa melakukan terus usaha dan upaya cari tempat yang memang benar-benar aman untuk aktivitas menyampaikan risalah, menjalankan roda dakwah bagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang mengambil inisiatif mencari momen yang tepat untuk mendapatkan orang-orang yang akan memberikan kepadanya dukungan, bantuan dan pertolongan untuk dakwah yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momentum musim haji yang memang setiap tahun kota Mekah selalu dibanjiri oleh para penziarah dari berbagai pelosok. Maka pada saat datangnya musim haji tahun itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berinisiatif menemui mereka di satu tempat yang sampai sekarang ini juga ada tempat itu, yaitu di Lembah Mina. Disitulah memang biasaan para penziarah itu berkumpul, transit sebelum mereka memulai upacara ritual mendatangi Ka'bah Baitullahil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada beberapa orang sedang berkerumpul, berkerumun di Mina, dan mereka yang berkerumun itu berjumlah kurang lebih 7 orang. Maka di hadapan 7 orang itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinisiatif langsung menemui mereka, mendekati mereka, menegur dan menyapa mereka. Dan Rasulullah langsung menyampaikan dakwahnya kepada mereka, memperkenalkan kepada mereka tentang Islam. Dan karena Rasulullah mengenali mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari daerah Yathrib yang waktu itu sudah masyhur bahwa di Yathrib banyak pemukim-pemukim Yahudi yang selalu menyampaikan tentang berita-berita nubuah, berita-berita tentang kenabian akhir zaman dari kitab-kitab suci mereka. Rasulullah pun kemudian mengingatkan mereka tentang apa yang pernah mereka dengar dari orang-orang Yahudi tersebut, bahwa kelak akan ada nabi akhir zaman yang diutus, yang kaum Yahudi menyatakan dirinya siap untuk mengikutinya, bahkan siap membantu berperang sekalipun demi membela nabi akhir zaman tersebut. Tetapi orang-orang yang berkumpul yang sebanyak 7 orang itu, yang kemudian dikenal salah satu tokoh dan pemimpinnya bernama As'ad bin Zararah, yang menjadi penisepuh kaum muslimin di Yathrib nantinya, atau yang kemudian dikenal sebagai pimpinan kaum Ansor yang menjadi pembela dan penolong dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di antara mereka kemudian saling berkata, hadza wallahi nabiyul ladzi tawa'adakum bihil yahud, ya, demi Allah di depan kita ini sebenarnya lah sosok seorang nabi sebagaimana yang selalu dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Maka karena kebaikan akhlak Rasul dalam bertegur sapa, kehalusan tutur katanya, keindahan budi bahasanya, spontan mereka yang 7 orang tersebut, fa'ajabu da'watan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqu bihi, mereka langsung merespon, mereka langsung menyambut seruan ajakan yang sampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkannya saat itu juga. Dengan kata lain, bahwa 7 orang ini langsung menyatakan keimanan dan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 7 orang tersebut memberikan isyarat pada Rasulullah SAW tentang situasi dan kondisi masyarakat mereka di Yathrib. Mereka mengatakan, inna baina qaumina syarran wa asallahu ayyajma'ahum bika, fa inijtama'u alaika fala rajula a'azzu minka, thumman sarafu anhu wa kanu sab'atu nafar. Sungguhnya kata mereka, kaum kami, masyarakat kami di Yathrib itu selalu diliputi oleh keburukan, kejahatan di antara mereka. Semoga Allah dapat mempersatukan mereka dengan kehadiran Engkau. Jika mereka dapat bersatu di bawah kepemimpinan Engkau, maka tidak akan ada orang yang lebih mulia daripada Engkau. Jadi seperti itulah statement 7 orang pertama yang dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Kemudian para pemirsa Radio iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketujuh orang inilah mereka seluruhnya setelah menjalankan atau menunaikan hajatnya di kota Mekah, mereka kembali ke kampung halamannya di Yathrib, dan ketujuh orang inilah yang kemudian menceritakan segala sesuatunya kepada kaum mereka, kepada masyarakat mereka, tentang apa yang mereka sudah dapatkan, yaitu Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hal ini berproses sampai datang lagi musim haji di tahun depan. Tahun berikutnya, pada musim haji yang seperti biasa, para penziarah datang ke negeri Mekah untuk melaksanakan upacara ritual mereka. Diam-diam sudah bertambah kaum muslimin di Yatsrib, atau paling tidak tokoh-tokohnya dari 7 orang kemudian bertambah di sini menjadi 12 rajulan, menjadi 12 orang. Maka mereka pun bertemu dan berjumpa lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu persisnya di dekat Aqabah. Dekat Aqabah, kalau sekarang ini tetap masih ada di wilayah atau daerah Mina, yang menjadi tempat untuk melontar atau zamarat, salah satunya disebut dengan Zumratul Aqabah. Di situlah kira-kira spot atau titik pertemuan 12 orang delegasi dari Yatsrib, yang merupakan juga para pemimpin-pemimpin kaum yang sudah masuk Islam. Ke-12 orang ini kemudian menyatakan janji setianya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janji setia untuk tidak berkhianat, janji setia untuk berkata yang benar, janji setia untuk tidak berbohong dan berdusta, janji setia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Itulah di antara butir-butir deklarasi atau janji setia yang dinyatakan oleh 12 orang tersebut. Kemudian para pemirsa Radio iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 12 orang ini ketika mereka kembali pulang ke Yatsrib, ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengamanahkan kepada seorang sahabat muda, sahabat yang energik, sahabat yang smart dan cerdas, memiliki semangat dalam menyebar luaskan dakwah Islam, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf ibn Abdiddar, begitu nama lengkapnya, atau yang kemudian dikenal dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Inilah duta dakwah pertama yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiringi 12 orang pimpinan-pimpinan kaum muslimin Yatsrib yang telah menyatakan janji setianya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara 12 orang itu yang kemudian menjadi tokoh yang kita kenal dalam sirah nabawiyah adalah As'ad bin Zararah, kemudian Ubadah bin Samit, dan beberapa lagi yang lainnya. Maka seiring dengan perjalanan mereka pulang ke Yatsrib atau ke Madinah didampingi oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, dimulailah lembaran baru di Yatsrib, di mana dakwah Islam mulai digencarkan dengan datangnya duta dakwah langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mus'ab bin Umair. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair di Yatsrib atau Madinah? Yang pertama, Mus'ab bin Umair yukri'ihumul Qur'an, selalu menyampaikan, membacakan dan melantunkan untuk mereka Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an atau wahyu Allah yang diturunkan selalu di sampaikan kembali, dikumandangkan kembali oleh Mus'ab bin Umair ke tengah-tengah penduduk masyarakat Yatsrib atau yang kemudian disebut dengan Madinah. Wa yu'allimuhumul Islam, dan juga mulai diajarkan kepada mereka penduduk masyarakat Yatsrib tentang Islam. Sampai akhirnya kegiatan dakwah ini tersebar luas di penjuru kota Yasrib, sehingga memancing salah seorang tokoh kaum musyrikin di Yasrib ya, untuk menemui Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Siapakah tokoh tersebut? Yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Jadi ini dua orang tokoh, Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair, yang kedua-duanya nanti masuk Islam. Tapi awalnya Sa'ad bin Mu'ad ini sangat negatif thinking terhadap dakwah yang dibawakan oleh Mus'ab bin Umair, sehingga Sa'ad bin Mu'ad memerintahkan kepada Usaid bin Hudair untuk datang menemui Mus'ab bin Umair. Bahkan disebutkan di dalam literatur kitab ini, Mus'ab bin Umair diancam oleh Usaid bin Hudair untuk menghentikan kegiatan dakwahnya jika memang ingin selamat. Waktu itu Mus'ab bin Umair ada di kediaman As'ad bin Zararah. Dengan tenangnya Mus'ab bin Umair menghadapi mereka yang sudah disulut api kebencian, kemarahan itu. Dengan tenang Mus'ab bin Umair radhiyallahu an kemudian berkata kepada mereka. Kata Mus'ab bin Umair, "Awatajlis fatasma' fa in radita amran qabiltahu wa in karihtahu kuffa anka ma taqrah." Dengan bahasa yang lembut, yang tenang, ya, jauh dari sikap emosi, Mus'ab bin Umair mengatakan, ya, "Bisakah engkau duduk sebentar, menyimak dan mendengarkan apa yang aku sampaikan? Jika engkau berkenan, ya, silahkan terima apa yang aku sampaikan. Jika engkau tidak berkenan, maka cukuplah apa yang engkau lakukan." Akhirnya mendapatkan sapaan dan sentuhan yang lembut itu, mereka pun mulai luluh hatinya. Seraya berkata, "Ansoftu," ya, saya siap mendengarkan apa yang ingin kamu sampaikan. Akhirnya Mus'ab bin Umair tidak menyanyikan kesempatan itu, lalu dijelaskanlah oleh Mus'ab tentang Islam sejelas-jelasnya, sebagus-bagusnya. Dan ternyata setelah dijelaskan, setelah diberitahu, justru kedua orang tua akhirnya berbalik. Seraya mengatakan, "Ma ahsana hadza wa ajallahu." Alangkah bagusnya apa yang barusan engkau sampaikan itu. "Kaifa tasnauna idza dakhaltum hadza din?" Ya. Apa yang kalian lakukan saat kalian memasuki agama ini dulu? Maka kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, "Tagtasil wa tutakhir thiyabak." Ya. Cukup engkau mandi, lalu kau bersihkan pakaianmu, pakai pakaian yang bersih, yang suci. Dan ternyata disitulah akhirnya Usaid bin Hudair justru menyatakan dua kalimat syahadat di hadapan Mus'ab bin Umair, mengatakan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Bahkan diajarkan oleh Mus'ab waktu itu bagaimana sholat dua rakaat sebagai tanda awal masuk Islamnya Usaid bin Hudair saat itu. Para pemirsa Radio Idream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Usaid bin Hudair pulang kembali menemui koleganya Sa'ad bin Mu'ad yang justru ternyata kembali sudah membawa Islam di dadanya. Akhirnya inilah yang kemudian membuat Sa'ad bin Mu'ad kawannya pun tertarik juga dengan Islam. Para pemirsa Radio Adream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita bisa memberikan sebuah gambaran bahwa betapa proses hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini memerlukan kesabaran, memerlukan waktu, memerlukan persiapan-persiapan yang matang, diantaranya adalah memastikan bahwa penduduk Yathrib atau masyarakat Yathrib yang menjadi tempat hijrahnya Nabi nanti, mereka betul-betul telah siap untuk menerima kedatangan Nabi dan mereka telah menyatakan iman Islamnya, mereka telah berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Yang nanti kita akan bisa melihat bagaimana gambaran sambutan penduduk Yathrib ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin datang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara itu saja yang bisa disampaikan sebagai sebuah gambaran awal proses hijrah dari Mekah ke Madinah ini, akan berlanjut lagi tentang proses-proses yang lainnya yang juga masih terus berlanjut, persiapan-persiapan atau pengkondisian untuk memuluskan jalan hijrahnya Rasul dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Para pemirsa Radio iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bahas sebelumnya Mus'ab bin Umair sebagai duta dakwah telah berhasil menjadi muassis atau perintis pertama dakwah Islam di Yathrib, maka kemudian berkat tangan dinginnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, digambarkan bahwa di kota Yathrib disebutkan lam yabqa darun min duwaril ansar illa wa fiha rijalun wa nisaun muslimun, tidak ada rumah yang dihuni oleh keluarga masyarakat Yathrib kecuali di dalamnya itu mereka sudah menyatakan diri masuk Islam dan menjadi umat Islam yang baru di Yathrib. Ini semuanya berkat keberkahan dakwah, kegigihan dan kesabaran Mus'ab bin Umair yang menetap kurang lebih 2 tahun di Madinah atau di Yathrib. Kemudian para pemirsa Radio iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Islam tersebar luas di Yathrib, hampir sebagian penduduk kotanya masuk Islam, maka di musim haji berikutnya lebih banyak lagi delegasi utusan yang datang dari Yathrib ini mewakili masyarakat Islam di Yathrib. Mereka datang menjumpai, menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkanlah jumlah delegasi yang ketiga ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 70 rajulan wa ma'ahum imra'atan. Jumlah mereka kemudian meningkat menjadi 70 orang. Dan 2 di antaranya adalah kaum wanita. Tokoh kaum wanita itu adalah Nusaybah binti Ka'ab atau yang dikenal dengan Ummu Ammarah, dan satu lagi bernama Asma Ummu Amr ibn Adi. Kemudian di pertemuan itu Rasulullah SAW didampingi oleh pamandanya Abbas bin Abdul Muttalib. Sebutkan bahwa Abbas pada saat itu wa huwa yauma idzin kafirun lam yu'min. Abbas waktu itu masih belum masuk Islam, masih belum menyatakan keislamannya, tapi sangat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas ikut hadir di forum majelis pertemuan itu untuk memastikan bahwa pertemuan itu tidak akan mencederai, tidak akan menzalimi keponakan kesayangannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abbas bin Abdul Muttalib kemudian menyampaikan dulu sambutannya sebelum pertemuan itu dimulai. Kata Abbas, wahai masyarakat Yathrib, sungguhnya sebagaimana kalian ketahui bahwa Muhammad sangat aman dan nyaman di negerinya. Jika kalian memang betul-betul ingin menampung, ingin menolong Muhammad, maka betul-betullah kalian untuk tidak menyia-nyiakannya atau tidak menyerahkannya kepada musuh-musuhnya. Bila kalian tidak sanggup untuk memberikan perlindungan kepada Muhammad, lalu kalian akan mencederainya nanti, lebih baik dari sekarang kalian tinggalkan Muhammad. Muhammad sudah cukup aman dan nyaman berada di negeri ini. Ini sebuah gambaran dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamandaknya yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul memastikan bahwa ada jaminan yang penuh dari kaum Ashar, penduduk Yasrib. Maka akhirnya dari delegasi 70 orang itu meminta Nabi yang langsung menyampaikan apa yang ingin sampaikan kepada mereka. Akhirnya Rasulullah mulai berbicara, diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, lalu menjelaskan tentang Islam, menguatkan lagi Islam ke hadapan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta jaminan. Kata Nabi, "Tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum." Apakah kalian bersedia melindungi aku, menjaga aku sebagaimana kalian melindungi dan menjaga istri-istri dan anak-anak kalian? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penegasan dari penduduk Yasrib, kaum Ansar. Mereka mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyyan la namna'annaka mimma namna minhu uzurana." Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran sebagai seorang nabi, kami akan menjaga engkau, melindungi engkau sebagaimana kami menjaga dan melindungi istri dan anak-anak kami. Maka mendengar hal tersebut, maka dilaksanakanlah kembali pernyataan janji setia antara kaum Ansor atau penduduk Yathrib yang baru saja masuk Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seseorang yang interupsi mengatakan, ya, bagaimana nanti jika engkau telah diberikan kemenangan lalu kau kembali kepada kaummu, kau tinggalkan kami di negeri kami, ya, menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Rasulullah kemudian mengatakan, "Ana minkum wa antum minni, uharibu man haraptum wa usalimu man salamtum." Rasul menyatakan sebagai jaminan juga, "Aku adalah bagian dari kalian dan kalian juga bagian dari aku. Aku akan perangi orang yang kalian perangi dan aku pun siap berdamai orang-orang yang kalian ajak berdamai." Inilah sebuah komitmen yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu maka dianggap bahwa persiapan-persiapan untuk melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah sudah cukup aman karena penduduk Yathrib sudah menyiapkan diri sepenuhnya dalam menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan memberikan garansi jaminan penuh keamanan bagi Rasulullah SAW sesampainya di Yathrib nanti. Para pemirsa Radio Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah proses selanjutnya dari perjalanan hijrah. Ya, namun masih ada juga episode yang lain tentang hari H, ya, di mana Rasul mulai betul-betul merencanakan perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Yasrib, meninggalkan tanah kelahirannya menuju tempat hijrah barunya yaitu di Yasrib. Ya, para pemirsa iDream, Radio iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan gambaran kisah, ya, proses perjalanan hijrah yang disiapkan oleh Rasulullah SAW memberikan beberapa hikmah dan pelajaran buat kita sekalian. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah menunjukkan dirinya orang yang selalu bersemangat dan tidak berputus asa. Rasulullah menjalankan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, la tai'asu an rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga Rasulullah menghadapi kendala kesulitan berdakwah di Mekah dengan berbagai macam hal yang beliau terima, intimidasi, penganiayaan, kezaliman dan sebagainya, ya, sampai orang-orang yang beliau cintai, yang paling membackup dan membantu dakwah beliau pun meninggal dunia mendahuluinya. Sebut saja seperti istrinya Khadijah, pamannya Abu Talib. Tapi Rasulullah terus berusaha, terus melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk mendapatkan nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhtiar pun akhirnya membuahkan hasil ketika tadi Rasulullah mendekati beberapa orang dari para penziarah. Dan itulah cikal bakal kaum Ansar, cikal bakal umat Islam di Yatsrib yang nanti kelak akan memberikan pelindungan kepada beliau. Intinya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu beliau sendiri yang berinisiatif, beliau sendiri yang berikhtiar, beliau sendiri yang mencoba mencari siapa orang-orang yang tepat yang bisa beliau dakwahi. Dan ternyata Allah memberikannya jalan, bertemu dengan 7 orang dari tokoh-tokoh Yatsrib yang menjadi tempat hijrahnya kemudian. Kemudian hikmah yang lain adalah kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau seorang nabi, seorang rasul, tapi beliau juga seorang manusia biasa, ya, yang harus berjuang keras, ya, melakukan perencanaan, melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan upaya-upaya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ini artinya apa? Artinya kita diajarkan tentang pentingnya umat Islam memiliki, ya, perencanaan yang matang, memiliki strategi yang baik, memiliki upaya-upaya yang terus-menerus untuk memperjuangkan agamanya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan. Ya. Sampai beliau kemudian mengutus Mus'ab bin Umair, mendelegasikan seorang juru dakwah yang handal untuk datang ke Yatsrib menyampaikan Islam di sana. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki sahabat-sahabat yang setia berdakwah berjuang bersama beliau. Mereka adalah fungsionaris-fungsionaris dakwah yang siap diterjunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan sebuah gambaran keberkahan di mana dakwah tidak dihandle oleh hanya satu orang saja, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun teamwork, membangun team building, membangun amal jama'i di antara mereka dengan para sahabat, bahu-membahu, tolong-menolong dalam mensukseskan dakwah. Itulah kira-kira inspirasi yang juga kita harus terapkan di zaman kita sekarang ini, bahwa kita harus mencontoh dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus gigih dan bersemangat menyampaikan dakwah. Tidak sendirian beliau, tidak single fighter, tidak one man show, tapi beliau membangun tim yang sangat kuat, membangun pengorganisasian dakwah yang baik. Jadi disitulah kita lihat sosok Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai seorang Nabi dan Rasul, tapi juga sekaligus seorang leader yang mampu mendrive, yang mampu mendirect, yang mampu mengarahkan segala sesuatunya. Arah dari sebuah cita-cita dakwah ini yang kemudian dinikmati oleh kaum muslimin nanti wabil khusus setelah sukses perjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Yatsrib atau Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang dapat menyampaikan. Terima kasih. Oke, baik sahabat, tadi berita dari kebersamaan kita di Manis Majelis Iman dan Islam untuk edisi hari ini di edisi Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Said M. Hum yang sudah bersama kita dan membahas tentang kajian Sirah Nabawiyah terkait bagaimana persiapan Nabi Muhammad SAW menjelang hijrah ke Madinah. Terima kasih jazakallah Ustadz sudah bersama kita hari ini dan memberikan materi Sirah Nabawiyah di Manis Majelis Iman dan Islam. Semoga dari kisah tadi dapat kita mengambil inspirasi seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa kita di zaman sekarang harus bekerja sama, harus membuat teamwork, dan juga segala sesuatunya harus penuh perencanaan agar pastinya mendapatkan hasil yang lebih baik nantinya. Terima kasih untuk Anda Sobat iDream yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id. Jangan dilewatkan sedikit informasi dan juga program lainnya masih akan menemani Anda di 1044 AM iDream Radio. Saya Rudy Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.